Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، إن شاء الله kita akan melanjutkan pada sore hari ini pembahasan Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Dan kita masih dalam pembahasan tentang syukur, ya. Di sini terkait dengan itu juga ada pembahasan tentang sabar. Setelah disebutkan sebelumnya tentang sabar, maka Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, فإن قال قائل الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ Kalau ada seseorang mengatakan bahwa الأخبار الواردة, berita-berita yang datang, yakni hadis-hadis yang datang, fi fadli sabr, dalam bab keutamaan sabar, tadullu ala anna al-bala'a fid dunya khairun minan na'im, menunjukkan bahwa al-bala', ujian di dunia, khairun minan na'im, lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan. فَهَلْ لَنَا أَنْ نَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءِ, maka apakah boleh bagi kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi bala, ujian-ujian, atas dasar bahwa al-bala khairun minan na'im, ujian-ujian itu lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan. فَالْجَوَابْ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِذَلِكَ, jawabannya tidak ada sisi kebenaran untuk meminta ujian-ujian tersebut. Fa inna fil hadithi min riwayati Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin sara mithlal farah, berdasarkan hadis berikut ini. Dalam hadis dari riwayat Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang lelaki dari muslimin, sara mithlal farah, dia sudah menjadi seperti al-farah, anak ayam, ya. Allah alam, ini perumpamaan. Jadi karena sakit yang menimpa dia, ibaratnya dia sudah Seperti itu. Ya, karena lemahnya, karena kondisi fisik yang sangat menurun. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'alu?" Apakah engkau pernah berdoa, meminta sesuatu? Aw tas'alu, memohon sesuatu? Qala na'am. Ia menjawab, "Iya, benar, pernah." Kuntu aqul, dulu aku pernah mengucapkan, Allahumma ma kunta mu'akibi bihi fil akhirah fa'ajjil li fid dunya. Ya Allah, apa yang engkau akan hukum aku dengannya di akhirat, mu'akibi yakni menghukum aku bihi dengannya fil akhirah, di akhirat, fa'ajjil li fid dunia, maka percepatlah hukuman itu untukku di dunia. Nah, ini doanya, ya. Dia meminta, ya Allah, apa yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat sebagai suatu hukuman, percepatkan saja untukku di dunia. Nah, sekarang kondisi dia seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Subhanallah, la tutiquhu wa la tastati'uhu. Maha suci Allah, kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan bisa, yakni menerima apa yang Allah Azza wa Jal timpakan kepada dia. Ya. Nah, ini ahibbati fillah rahimakumullah. Mungkin dia bermaksud baik supaya di akhirat tidak dapat hukuman. Tapi doa yang seperti itu salah. Ya. Apa tidak ada pilihan kecuali doa tersebut? Sehingga antara hukuman di akhirat atau hukuman di dunia, hanya itu pilihannya. Di sana masih ada pilihan-pilihan lain. Kenapa tidak minta saja supaya diampuni? Nah, tentu itu lebih bagus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fahalla qulta?" Kenapa tidak engkau ucapkan saja, "Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berikan kepadaku di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungi aku dari azab neraka. Nah, ini doa yang jauh-jauh lebih bagus. Ya. Ini pilihan terbaik. Bukan seolah-olah ya hanya ada dua pilihan, hukuman di dunia atau hukuman di akhirat, sehingga meminta hukuman di dunia saja. Siapa yang mampu menerima hukuman Allah Azza wa Jalla? Minta yang lain supaya diampuni, supaya diberi hasanah, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dilindungi dari azab di akhirat. Nah, ini yang jelas manfaat bagi dia dan menguntungkan dia. Itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini jelas bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk apa? Memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi ujian, diberi cobaan. Jangan. Wa min hadithi Anas radhiyallahu anhu aidha anna rajulan qala ya Nabi Allah ayyud du'ai afdal. Dan juga dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayyud du'ai afdal, doa apa yang terbaik? Qala, beliau menjawab, sallallaha al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Mintalah kamu kepada Allah, berdoa kepadanya, memohon al-afwa wal-afiyah, pemaafan dari Allah Azza wa Jal, wal-afiyah, dan keselamatan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Doa yang simple, sederhana, pendek, tapi mencakup segala kebaikan. Sallallaha al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah supaya diberi maaf, supaya diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Tsumma atahu ghad. Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah di hari esoknya. Faqala, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Dia pun berkata lagi, ya Rasulullah, doa apa yang paling utama? Qala, Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Sallallahu al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Minta kepada Allah supaya diberi maaf, supaya diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Tsumma atahu al-yawm ats-tsalits. Kemudian datang di hari yang ketiga dan bertanya lagi tentang doa. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Sallallahu al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Mintalah engkau kepada Allah supaya diberi maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Baru kemudian Nabi menjelaskan, ya, sampai 3 kali orang itu meminta dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, karena doa tersebut doa yang sangat mencakup kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Namun seolah-olah doa itu doa yang sangat ringkas, pendek, ya. Rasa-rasanya kurang puas kalau doa hanya sebatas itu. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa in u'titil afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kalau kamu diberi maaf di dunia dan kalau kamu diberi maaf dan ampunan di dunia dan di akhirat, faqad aflahta, sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan. Ya. Ikhwan fi din, azzakumullah. Nampak di sini bahwa memang doa ini sangat mencakup kebaikan-kebaikan, karena kalau orang diberi maaf oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan diberi segala hal dari kenikmatan-kenikmatan setelah itu. Tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jal, kemudian akan diberi kenikmatan-kenikmatan yang banyak, ya, di surganya. Kalau dia diberi keselamatan di dunia dan di akhirat, apalagi yang mau dicari? Itu yang paling dicari. Tidak ada setelahnya. Nah, jadi doa ini doa yang sangat bermanfaat. Di sini di footnote menyebutkan ada kelemahan secara sanad. Allah alam di cetakan itu ada keterangan apa? Hah? Ya. Baik. Jadi nampaknya secara sanad ada kelemahan, mungkin bisa kita kaji lain waktu. Namun secara makna hadis ini benar tentang keutamaan doa tersebut. Ya, memang doa yang sangat bermanfaat, mirip dengan doa yang sebelumnya, Allahumma atina atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. secara kandungan ya intinya sama dengan itu. Jadi tidak mengapa kita doa dengan doa ini, tentunya secara makna dibenarkan. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, misalnya dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya. Baik. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah mengatakan ta'awadhu billah min jahdil bala, berlindunglah kalian kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari jahdil bala, yakni kesulitan, kesempitan, kepayahan, ya kurang lebih maknanya seputar itu. Jahd al-bala, ujian dan cobaan. Wadarki syaqa, syaqa ini artinya kesengsaraan. Dark, Allahu a'lam, insyaallah kita lihat mungkin pertemuan berikutnya kita sampaikan keterangan tentang makna dark syaqa. Wasu'il qadha, dan buruknya qadha, yakni takdir yang buruk yang menimpa seseorang. Ya, yakni karena menimpa dirinya dan mengakibatkan sakit atau kehilangan sesuatu, ini su'ul qadha. Wa syamatatil a'da, syamatatil a'da ini bahagianya musuh dengan kesengsaraan kita. A'da itu musuh-musuh, syamatatul a'da jadi kesenangan musuh dalam kesengsaraan kita. Ya, ketika kita jatuh sakit, musuh tahu, akhirnya dia senang. Atau ketika kita dapat musibah, musuh tahu, dia tambah senang. Nah, ini namanya syamatatul a'da. Nah, dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh meminta kepada Allah untuk diuji, untuk diberi cobaan dan ujian, ya. Tapi justru sebaliknya dia berlindung kepada Allah dari ujian-ujian itu, karena tidak ada yang menjamin dia akan sabar dan mampu menghadapi ujian-ujian tersebut. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda yang ada kaitannya dengan ini, ya, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian mengharap-harap bertemu musuh. Nah, itu bagian daripada ujian, ya kan, itu salah satu bagian daripada ujian, jangan kalian mengharap-harap bertemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau kalian bertemu, sabarlah. Nah, begitu pula kalau kita tarik dalam bab kita yang lebih luas, jangan kita mengharap-harap ujian-ujian dan cobaan menimpa kita. Tapi kalau kita ketemu ujian, cobaan, maka bersabarlah. Hadapi semua dengan kesabaran. Nah, itu yang mesti dilakukan. Wa qala mutarrif, La'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Al-Mutarrif rahimahullah mengatakan, la'an u'afa fa ashkur, aku diberi afiyah, yakni keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran. Fa ashkur, kemudian aku bersyukur dengannya, karenanya. Ahabu ilayya, itu lebih ku sukai. Min an ubtala fa asbir, daripada aku diuji lalu aku bisa bersabar. Nah, ini lihat ucapan salah satu ulama kita, pendahulu kita rahimahullah, orang sekelas beliau, ulama besar, ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi, masih mengatakan begitu. Yaitu apa? Aku diberi kesejahteraan lalu aku bersyukur, lebih kusukai daripada aku diberi ujian kemudian aku bersabar. Dua-duanya baik, bisa melaksanakan kewajiban pada masing-masing keadaan. Diberi nikmat bersyukur, itu memang kewajibannya. Diberi cobaan lalu bersabar, itu memang kewajibannya. Tapi mana yang lebih disukai, mana yang lebih ringan bagi diri kita? Tentu yang lebih ringan adalah yang pertama, diberi kenikmatan kemudian bersyukur. Ya, jadi memang begitulah. Ya, selama sesuatu itu tidak melanggar syariat, maka yang mudah, yang gampang diutamakan daripada yang sulit, selama tidak melanggar syariat. Ya. Tidak kemudian seorang seolah-olah dia menantang mara bahaya, ingin membuktikan kekuatan imannya sehingga lebih milih diuji kemudian dia bersabar, tidak begitu. Ya, makanya Nabi SAW kalau diberi pilihan antara dua hal, maka beliau akan memilih yang lebih mudah selama tidak mengandung dosa. Ya. Dan di sini kita bisa mengambil faedah pula, ya, di sini bisa mengambil faedah pula bahwa betapa kelirunya pemahaman sebagian orang-orang tasawuf sufi, mereka justru apa memberat-beratkan diri, ya, bermujahadah ala mereka dengan tujuan dan keyakinan bahwa semakin berat pahalanya semakin besar. Tapi beratnya itu berat yang dibuat-buat, sehingga mereka sebagian sengaja hidup di hutan-hutan, ya, untuk merasakan sulit hidup bersama hewan-hewan, untuk merasakan sulit. Nah, ini dianggap oleh mereka bagian daripada jihad atau mujahadah. Dengan tujuan, nah, karena beratnya tersebut, maka akan mendapat pahala yang besar. Nah, ini pemahaman yang keliru. Betul bahwa suatu pahala itu tergantung dengan beratnya apa yang dia rasakan, tapi beratnya itu bukan berat yang dibuat-buat, tapi rasa berat yang memang sudah ada tanpa dia buat-buat. Ya. Misalnya kita puasa Ramadan. Kebetulan kita puasa Ramadan di musim panas, terik matahari begitu kuat, rasa haus begitu terasa. Ya. Di sebagian waktu siangnya panjang. Ya. Tapi ini kita buat-buat atau memang apa adanya? Apa adanya? Nah, pahala kita akan semakin besar ketika kita jalani seperti itu. dibanding ketika kita puasa ya, di musim dingin, siangnya pendek ya, itu juga tanpa kita buat-buat pahalanya lebih besar yang pertama. Nah, tapi sekali lagi dengan catatan tadi, beratnya itu bukan sesuatu yang kita cari, kita buat-buat. Tapi kalau orang-orang sufi tidak ya, bahkan mungkin sengaja puasa mencari tempat yang sulit, tempat yang panas, padahal mungkin bagi dia bertempat di tempat yang teduh ya, tapi dia menyengaja untuk cari tempat yang panas untuk supaya semakin berat dengan tujuan supaya pahalanya lebih besar. Nah, ini salah ya, antum bisa membedakan ya kan, antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Nah, ingat di sini kita ingatkan bahwa ya, suatu perbuatan yang sangat keliru dari tata cara orang-orang sufi atau tasawuf yang menyengaja memberat-beratkan diri walaupun dengan alasan pahalanya semakin besar. Itu salah kalau caranya seperti itu. Nah. Berikutnya, faslun fi bayani ayyihima afdal, as-sabru am as-syukru. Pasal tentang manakah yang lebih utama, sabar atau syukur. Qala Ibn Qudamah rahimahullah, wa ikhtalafa an-nasu hal as-sabru afdalu min as-syukri aw bil-'aksi, wa fi dhalika kalamun tawilun dzakarahu al-musannif rahimahullah, wa talkhisul qawli fihi anna li kulli wahidin min as-sabri wa syukri darajat. Orang-orang berbeda pendapat apakah sabar lebih utama daripada syukur atau sebaliknya. Wa fi dhalika kalamun tawil, dalam hal itu ada penjelasan yang panjang. Telah disebutkan oleh musannif, penulis, karena ini ringkasan ya, kitab ini ringkasan, mukhtasar. Penulis yang awal menyebutkan keterangan itu, wa talkhisul qawli fihi, adapun ringkasan penjelasan tentang masalah itu adalah anna li kulli wahidin min as-sabri wa syukri darajat, bahwa masing-masing daripada sabar dan syukur itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Sabar itu bertingkat-tingkat, syukur juga bertingkat-tingkat. Fa aqallu darajati as-sabri tarku syakwa ma'al karahati, maka yang paling rendah dari derajat kesabaran adalah tarkus syakwa ma'al karahah, meninggalkan syakwa, keluh kesah, ma'al karahah, dengan rasa kurang suka ya. Maksudnya apa kurang suka ya? Misalnya kita sakit ya, sakit itu dengan rasa pusing yang kita derita ya, atau sakit perut, mual-mual, kita senang apa enggak? Umumnya orang enggak senang ya kan ya, enggak senang terhadap rasa sakit itu, merasa berat terhadap rasa sakit tersebut. Bahkan terkadang jiwa ini terasa sempit, tapi dia tidak berkeluh kesah, dia tetap menahan diri, ucapannya dia tahan, tidak kemudian mencela takdir Allah Azza wa Jalla dan ketetapannya ya. tidak mengatakan misalnya, ya, kenapa Allah memberikan sakit seperti ini? Ya, dia enggak seperti itu. Tahan. Walaupun dia rasakan berat, sakit, dan enggak senang dengan sakitnya itu. Begitu pula dia tahan apa? Dia tahan anggota tubuhnya. Tidak kemudian anggota tubuhnya menyiksa diri karena sakit, ya, karena sikap protesnya, akhirnya dia tambah menyiksa diri sekaligus kepalanya dibentur-benturkan di tembok. Tidak juga seperti itu, dia tahan diri. Ya. Nah, ini yang namanya sabar. Tingkatan pertama. Makanya kata ulama, sabar itu habsun nafs amma takrahuhu. Ya, habsun nafs amma takrahuhu. Ya. Menahan jiwa dari sesuatu yang dia sendiri tidak suka. Berat. Kemudian wa wara'aha ar-ridha. Di belakangnya, yakni tingkatan berikutnya, maksudnya di atasnya. Tadi tingkatan level paling bawah. Ini level yang wajib dilaksanakan. Yang paling bawah itu yang wajib dilaksanakan. Kalau yang paling bawah saja tidak, berarti dia enggak sabar. Berarti dia enggak melakukan kewajiban, begitu. Sekarang level atasnya yaitu ridha. Ridha terhadap musibah. Wa huwa maqamun wara' as-sabr. Dan itu adalah suatu tingkatan di belakang kesabaran. Ya. Bagaimana itu ar-ridha? Ar-ridha lebih daripada sabar. Sehingga ketika dia mendapat rasa sakit atau musibah, ya, dia munsyarihus sadr. Dadanya lapang. Sadar ini dari Allah Azza wa Jal. Ya. Ya'lam annahu min indillah fayardha wa yusallim. Ya'lam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Ya. Amma yu'min billah yahdi qalbah dzaka ar-rajul tusibuhu al-musibah fayalam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Ya. Orang terkena musibah tahu ini dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia ridha, munsyarih sadr, lapang dadanya. Sakit dia rasakan sakit tapi tetap dadanya lapang, enggak kemudian sempit dada. Enggak kemudian ngempet, ya, kalau bahasa Jawanya begitu. Enggak kemudian ngempet rasa sakit itu, tidak. Dia tetap lega. Tahu benar ini dari Allah, ujian yang akhirnya dia lega, sabar, ridha, nah, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan di atasnya. Ini ridha terhadap takdir. Ridha terhadap musibah. Bedanya apa dengan yang awal? Kalau yang awal itu dia, ya, tadi kalau bahasa Jawanya ngempet tadi. Sakit berat. Kemudian apa? Jiwanya pun merasa apa? Menahan sesuatu. Ya. Tidak suka terhadap sakitnya tersebut. Ya. Nah, ini perbedaan antara as-sabr dengan ar-ridha. Kalau ridha dia betul-betul lapang dadanya terhadap musibah tersebut. Nah, kalau sudah lapang dadanya, ya tentunya enggak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir. Tidak mungkin perbuatannya akan melakukan sesuatu yang itu sebuah protes terhadap takdir, tidak mungkin, karena dia sudah lapang ya, dan pasrah. Jadi tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga, level paling atas, wara'a dzalika asyukru 'alal bala' wa huwa wara'ar ridha. Dan di belakang itu, level di atasnya adalah syukur terhadap bala', dan itu wara'ar ridha. Di belakang ridha artinya di atasnya. Baik, sementara kita cukup dulu sampai di sini. Membahas tentang darajatus syukur. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, ada apa? Faedah doa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Termasuk doa bagi sore yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Dinukil sahih dalam sahih Ibnu Majah, ya, disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim ya. Baik, jadi kalau demikian berarti di sini ya, sabit ya, sabit ya, itu yang saya ingat sebetulnya juga kurang muta'akid. Nah, jadi berarti di sini Asy-Syalbani rahimahullah telah menganggap hadis ini hadis yang sabit. Dengan demikian semakin mantap lagi kita dalam mengamalkan doa tersebut, karena secara sanad sabit, secara makna benar. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah.